Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin amma ba'du faqala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Faslun. Yambaghi lil mu'allim, sepatutnya seorang guru berakhlak bil mahasin, dengan berbagai akhlak mulia yang terdapat, yang diajarkan oleh syariat, dan berakhlak dengan sifat-sifat yang terpuji dan dengan perangai yang disukai yang diajarkan oleh syariat. Di antaranya adalah sifat zuhud berkaitan dengan masalah dunia, wa taqallul minha, dan mempersedikit, mengambil yang sedikit dari dunia, dan tidak terlalu peduli dengan dunia, dan tidak terlalu peduli dengan ahlu dunia, dengan orang-orang kaya, ya, tidak menjadikan dan menganggap orang yang kaya dan orang yang hebat dunianya adalah orang yang wah, orang yang hebat atau semacam itu. Demikian pula berakhlak dengan as-sakha wal jud, dermawan dan pemurah, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Demikian pula hendaknya seorang guru memiliki perangai, yaitu talaqatul wajah, wajah yang ceria, wajah yang sering dihiasi senyuman. Maka berwajah ceria atau wajah yang sering berhias senyuman adalah satu hal akhlak yang mulia, dengan catatan min ghairi uju khurujin ila hadil khala'ah. Ketika wajah yang berseri-seri dan sering senyum tersebut tidak sampai keluar sampai batas menurunkan derajat dan kehormatan. Demikian juga al-hilm, tidak mudah marah, bersabar. Demikian pula membersihkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Demikian pula berakhlak dengan selalu memiliki sifat hati-hati atau warok, kemudian sikap khusyuk, ketundukan, kemudian sakinah, ketenangan, wal waqar dan berwibawa, tawaduk, rendah hati dan khudu', tunduk, menjauhi tertawa, itu tertawa terbahak-bahak maksudnya, adapun senyum maka sudah maka itu lain, itu telah disebutkan di masalah talaqatul wajah. Maka tertawa yang dimaksudkan adalah tertawa yang berlebihan, tertawa yang ngakak. Kemudian berlebihan dalam bergurau, dan tidaklah sifat seorang guru atau seorang guru ngaji adalah seorang yang selalu melakukan wadhaif syar'iyah, selalu melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh syariat, amal-amal rutin yang diperintahkan oleh syariat, semacam tanbib, ya, membersihkan badan dengan membersihkan kotoran di badan. Demikian pula menghilangkan rambut-rambut yang syariat memerintahkan untuk menghilangkannya, semacam memangkas kumis dan memotong kuku. Demikian pula menyisir jenggot dan menghilangkan dari badannya bau-bau yang tidak sedap. Artinya rajin mandi. Jangan guru ngaji kok gak pernah mandi sehingga baunya apek. Menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, boleh jadi karena keringat atau karena yang lain. Dan menghindari pakaian-pakaian yang terlarang, pakaian-pakaian yang terlarang, mungkin pakai sutra atau yang lain yang tidak dibolehkan oleh syariat. Waliyahdzar kullal hadzar, dan dalah waspada dengan sebenar-benar waspada dari sifat hasad, riya, pamer, kagum dengan diri sendiri dan meremehkan orang lain, meskipun orang lain itu memang benar-benar senyatanya lebih rendah daripada dirinya. Demikian pula sepatutnya seorang guru ngaji itu adalah seorang yang mengamalkan hadis-hadis yang ada tentang berzikir, tentang bertasbih dan bertahlil, dan berbagai zikir serta doa-doa yang lain. Dan tidaklah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia sendirian wa alaniyah ataupun ketika dia di depan banyak orang. Dan tidaklah dia terus-menerus dalam keadaan demikian. Dan tidaklah yang menjadi tempat bergantungnya dalam semua urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pasal ini An-Nawawi menyebutkan beberapa sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang muslim secara umum, dan terlebih lagi seorang yang berstatus sebagai guru ngaji, baik guru TPA ataupun yang lainnya. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah zuhud, ya. Demikian pula beliau menyebutkan wara'. Apa beda zuhud dengan wara'? Penjelasan yang dinilai paling baik tentang masalahnya adalah penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, tentang perbedaan zuhud dan wara'. Ya, wara' adalah sikap meninggalkan segala hal yang berbahaya di akhirat. Meninggalkan segala hal yang berbahaya di akhirat. Jika ada satu perbuatan, satu amal, atau satu harta mengambilnya, atau perbuatan yang lain, itu membahayakan di akhirat, menyebabkan murka Allah, menyebabkan masuk neraka dan yang lainnya, maka ditinggalkan. Itu wara'. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka orang yang zuhud adalah orang yang hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat di akhirat, dan mereka meninggalkan hal-hal yang berbahaya di akhirat atau hal-hal yang tidak berbahaya namun tidak manfaat. Mereka tinggalkan karena yang mereka lakukan hanya hal-hal yang manfaat di akhirat. Berbeda dengan orang yang wara' hanya meninggalkan hal-hal yang berbahaya di akhirat. Artinya hal-hal yang nilainya sia-sia, tidak ada bahayanya dan tidak ada manfaatnya di akhirat, masih dikerjakan. Itu orang yang wara'. Oleh karena itu, maka berdasarkan penjelasan ini, zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Kemudian di antara yang akhlak luhur, akhlak mulia yang beliau sampaikan, yang disampaikan oleh An-Nawawi adalah talaqatul wajhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan masalah ini, latahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kalian meremehkan amal kebajikan meskipun sekedar senyum di hadapan saudaramu, berwajah ceria di hadapan saudaramu. Maka memiliki wajah ceria adalah satu hal yang diantara akhlak luhur yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diantara perbuatan ma'ruf sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi berkaitan dengan masalah bermuka ceria, maka di sini manusia memiliki tiga sikap. Ada orang yang antipati dengan sikap dan wajah ceria, isinya cuma pasang muka sangar, cemberut dan menakutkan. Oke, ini sikap yang tidak benar. Ini tidak, bukanlah hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada, ini adalah orang yang tafrid dalam masalah ini. Dan ada orang yang ifrat, orang yang berlebihan dalam bermuka ceria, kemana-mana senyum, jangan-jangan sampai kemudian tidak ada yang jejak senyum, juga senyum sendiri. maka ini juga tidak benar. Oleh karena itu sikap yang benar adalah sikap yang ketiga, bermuka ceria, satu amal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jangan berlebihan, jangan overdosis. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di sini, talaqatul wajhi min ghairi khurujin ila hadil khala'ah. Berwajah ceria, bermuka ceria, sering senyum, akan tapi tidak sampai derajat menurunkan kehormatan karena berlebihan. Senyum pada semua orang, ketemu kambing juga senyum, ketemu ayam senyum. Kemudian di antara sifat mulia yang disampaikan oleh An-Nawawi di sini adalah menjauhi banyak bergurau. Maka banyak bergurau adalah sifat tercela. Tidak pernah bergurau juga sifat yang tidak benar. Maka orang yang setiap hari isinya cuma gurau saja, ini juga, ini sikap yang tidak benar. Ini iktsar minal mazah. Namun orang yang tidak pernah hidupnya cuma serius semua, isi hidupnya serius, ini juga sikap yang tidak benar. Sikap yang benar adalah hidup itu perlu diberi bumbu gurau, akan tapi perlu sebagaimana makanan perlu diberi garam, akan tapi kalau garam terlalu kebanyakan tuh kasinan, terlalu asin sehingga tidak enak. Demikian juga kalau terlalu sedikit, maka itu hambar, juga tidak enak. Maka demikianlah hidup. Yang benar diberi garam, namun secukupnya. Maka dikatakanlah An-Nawawi, itu di antara sifat mulia adalah menjauhi terlarut sering bergurau. Artinya boleh bergurau, bergurau satu hal yang baik, asalkan tidak overdosis, asalkan tidak berlebih-lebihan. Dan itulah petunjuk Nabi, itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jumpai perkataan Nabi yang merupakan gurau dengan para sahabat, akan tapi itu sangat sedikit dibandingkan perkataan-perkataan Nabi yang serius dengan para sahabat. Oleh karena itu Nabi bergurau, namun Nabi bergurau secukupnya dan tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu sering. Kemudian di antara sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang dai atau seorang muslim secara umum, terlebih lagi seorang dai dan guru ngaji, adalah rajin berzikir, bertasbih, bertahlil, dan berbagai zikir dan doa-doa yang lain. Karena sebagian orang yang sibuk dengan ilmu itu sampai melupakan berzikir, lupa untuk banyak berdoa, lupa untuk mempraktekkan, mengamalkan doa-doa yang Nabi ajarkan dalam keseharian, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi satu hal yang sangat penting harusnya dimiliki oleh seorang muslim secara umum dan seorang yang seorang dai, seorang mubalig, seorang guru ngaji secara khusus. Kemudian berikutnya, fasal berikutnya, wayambari dan sepatutnya bagi seorang guru untuk bersikap lembut biman yaqra alaihi, dengan muridnya, orang yang membaca Al-Quran di depannya, maksudnya muridnya, dalam bersikap lemah lembut dengan muridnya, wayurahib bihi, menyambut muridnya, merasa gembira dengan kedatangan muridnya di tempat belajar, dan berbuat baik kepada muridnya. Namun yang namanya berbuat baik bihasa bihalihima, sesuai dengan keadaan kondisi keduanya. Faqat wina, kami mendapatkan riwayat dari Abi Harun Al-Abdi, dia mengatakan kuna na'ti Abu Sa'id Al-Khudri, kami mendatangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fayaqul, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai seorang yang menjadi wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu talibul ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nasalakum tab'un, sesungguhnya manusia itu mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi. Dan sesungguhnya akan ada banyak orang mendatangi kalian dari berbagai penjuru bumi. Akan datangi kalian wahai para sahabat dari berbagai penjuru bumi. Yatafaqahuna fid-din, yang mereka datang untuk belajar agama. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira, maka jika mereka datang kepada kalian fastausu bi khaira, maka berlaku baiklah kepada mereka. Di sini disebutkan oleh kata An-Nawawi, yang di sini disebutkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selain keduanya. Dan kami mendapatkan riwayat yang redaksinya semacam di atas dalam Musnad Darimi dari Abu Darda radallahu anhu. Akan tapi di Abu Ainain mengatakan di tahqiqnya bahasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian Abdul Qadir Arnaud mengatakan di tahqiqnya bahasanya riwayat Darimi tidak dijumpai. Nawawi mengatakan ini ada redaksi yang semisal dalam riwayat Darimi. Kata Abdul Qadir Arnaud, dia tidak menjumpai riwayat dari Abu Darda yang ada dalam Musnad Ad-Darimi. Akan tapi tidak dijumpai belum tentu tidak ada buktinya. Abu Ainain mengatakan di tahqiqnya bahasanya ini ada di beliau jumpai di dalam riwayat Ad-Darimi. Akan tapi juga hadisnya lemah, mu'dhal, hadisnya terputus. Sebenarnya hadisnya lemah. Tentang sahabat Abu Darda, di bagian akhir kitab terdapat penjelasan tentang nama aslinya. Abu Darda ini nama aslinya Uwaimir, dan ada ulama yang mengatakan nama aslinya adalah Amir. Ya, hadis ini jadikan dalil oleh An-Nawawi, beliau sebutkan berkaitan dengan masalah menyambut seorang murid. Ya, yurahib bihi. Di riwayat ini disebutkan Abu Sa'id menyambut seorang yang datang hendak belajar dengan mengatakan marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tentang masalah menyambut murid, saya pernah baca riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Mundhiri di Tarhib wa Tarhib, namun saya tidak begitu ingat pasti tentang status hadisnya. Saya disebutkan bahasanya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan seorang murid, dia mengatakan marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai seorang penuntut ilmu. Pun saya enggak ingat dengan pasti status riwayatnya, yang jelas saya ingat pasti itu riwayat yang ada di hadis yang bisa ada di Tarhib wa Tarhib karya Al-Hafidh Al-Mundhiri. Kemudian berikutnya, fasal berikutnya, dan sepatutnya seorang guru itu memberikan an-nasihah kepada murid-muridnya. Dan yang dimaksud dengan an-nasihah di sini adalah mengendaki kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu, hakikat agama adalah an-nasihah. Kami bertanya liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk Allah, kitabnya dan rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Diriatkan oleh Muslim. Kata An-Nawawi, di antara bentuk an-nasihah untuk Allah dan untuk kitab Allah adalah memuliakan orang yang membaca kitab Allah, memuliakan seorang yang hendak belajar Al-Qur'an, dan membimbing mereka untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Dan bersikap lembut dengan seorang yang hendak belajar Quran, dan membantunya untuk tetap belajar sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin yang bisa dilakukan. Demikian pula di antara bentuk an-nasihah untuk Al-Quran, untuk kitab Allah, adalah mengambil hati orang yang belajar Al-Quran. Dan tidaklah seorang guru itu samhan, adalah orang yang longgar, ya, orang yang mudah. Bita'limihi firifkin, ketika dia mengajarkan Quran kepada muridnya, dan dia mengajarkannya pun dengan penuh kelembutan. Wa mutalatifan bihi, dan lembut dengan muridnya. dan menyemangati dan sering menyemangati dan mengompor-ngompori muridnya untuk selalu belajar. Dan sepatutnya bagi seorang guru untuk mengingatkan muridnya tentang keutamaan belajar, supaya hal ini bisa menjadi sebab dia untuk semangat dan menambah semangat, ya, menambah semangatnya dalam belajar. Kemudian hendaklah seorang guru menanamkan kepada muridnya agar zuhud dalam masalah dunia dan memalingkan muridnya jangan memiliki kecenderungan kepada dunia dan tertipu dengan dunia. Danlah dia seorang guru yang baik mengingatkan muridnya bahasanya menyibukkan diri dengan Quran dan menyibukkan diri dengan berbagai ilmu syar'i adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kokoh hatinya, kokoh jiwanya, dan jalan yang ditempuh oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya itu yaitu menyibukkan diri dengan kitab Allah, menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu syar'i adalah derajat para nabi sallallahu wasallamu alaihi. Para nabi mereka lah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu syar'i, menyibukkan diri dengan kitab suci. Maka orang yang menyibukkan berusaha untuk menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang manfaat semacam ini, maka dia berusaha menyerupai para nabi dalam masalah ini. Kemudian yang baru sepatutnya seorang guru itu yahnu wa ala talib, dia sayang dengan muridnya dan memperhatikan maslahat-maslahat muridnya, memperhatikan hal-hal yang maslahat dan manfaat untuk muridnya sebagaimana perhatian sang guru dengan maslahat dan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan anaknya. Dan hendaklah dia memperlakukan muridnya sebagaimana dia memperlakukan anaknya, fi syafaqah alaihi, dalam masalah curahan kasih sayang dan dalam masalah memperhatikan maslahat murid. Oleh karena itu, di samping itu hendaklah seorang guru itu bersabar dengan sikap kurang sopan yang dimiliki oleh muridnya. Dan su'u adabihi, dan tidak beradab, tidak sopan santun, yang sikap yang tidak sopan, yang tidak santun yang dimiliki oleh muridnya. Dan adalah dia memaklumi qillati adabihi, kurang sopan muridnya, fi ba'dil ahyan, dalam sebagian kondisi. Tapi kalau kurang sopannya terus-terusan ya lama-lama enggak bisa dimaklumi ya. Kalau cuma ba'dil ahyan ya, cuma kadang-kadang saja kurang sopannya ya, bisa dimaklumi. Kalau terus-terusan setiap hari kok enggak sopan terus ya, tentu tidak bisa dimaklumi. Maka di sini dikatakan memaklumi kekurang sopanan ketika fi ba'dil ahyan, dalam sebagian keadaan, bukan kebiasaannya. Fa'inal insan, karena sebenarnya seorang manusia itu mu'aradun linnaqais, mungkin saja berbuat yang tidak sempurna, lebih-lebih lagi jika usianya masih muda. Maka kemudian karena usianya muda semangat untuk bertanya, jadinya malah ngeyel dan debat, bantah. Nah, maka ya seorang guru diminta seharusnya untuk memaklumi. Dan adalah seorang guru mencintai untuk menginginkan untuk muridnya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, minal khair, dalam hal kebaikan. Dan adalah dia membenci dan tidak menginginkan untuk muridnya apa yang dia benci untuk dirinya, minal naqais, dari sifat-sifat kekurangan secara mutlak. Maka terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian tidak akan benar-benar beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga kalian menginginkan untuk saudaranya sesama muslim apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dalam salah satu riwayat ada tambahan minal khairi, ya, minal khairi, yaitu menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri, ini hanya terbatas dalam hal-hal yang baik-baik saja, tidak boleh dalam masalah keburukan. Oleh karena itu, maka satu hal yang bagus dikatakan oleh An-Nawawi di sini, hendaknya ya, seorang itu menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri, minal khairi, berupa kebaikan. Ini hanya berlaku dalam masalah kebaikan. Hanya berlaku dalam masalah kebaikan. Tidak berlaku dalam masalah keburukan. Tidak boleh orang berdalil dengan hadis ini untuk dan membantu temannya nyontek dalam ujian misalnya. Wah, saya menginginkan dia dapat nilai yang baik, bagus, bagaimana saya dapat nilai yang bagus, maka saya bantu dia untuk nyontek. Kemudian berdalil la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini tidak benar. Karena menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri, ini adalah berlaku minal khairi. Ini ada qaidnya, tidak mutlak, namun ada batasannya, yaitu selama dalam masalah kebajikan. Jika itu masalah keburukan, membantu dia untuk berbuat dosa, ini kejelekan. Ya, membantu dia untuk menipu, untuk nyontek dalam ujian, ini keburukan. Maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Maka menginginkan untuk orang lain apa yang kita inginkan untuk diri sendiri, ini tidak mutlak dalam semua perkara kebajikan ataupun keburukan. Nah, akan tetapi ini khusus dalam masalah kebaikan saja. Kalau yang diinginkan oleh saudara kita tersebut adalah keburukan, ya jangan dituruti. Maka di antara amalan yang merupakan cabang iman adalah menginginkan untuk muslim yang lain apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Maka orang yang benar-benar beriman menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka orang yang cacat imannya ketika dia tidak menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, dan hadis ini adalah salah satu dalil haramnya membunyikan mercon. Karena orang yang membunyikan mercon menginginkan untuk orang lain apa yang tidak dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia ingin orang lain mendengarkan suara mercon, sedangkan dia membunyikan mercon sambil tutup telinga. Maka dia tidak menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia tidak ingin dengar, namun dia ingin orang lain mendengar. Maka menginginkan untuk orang lain apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, ini adalah satu hal yang hukumnya wajib. Sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di kitab beliau Kitabul Iman, dan mengatakan bahasanya Allah dan Rasulnya tidaklah meniadakan iman kecuali dalam perkara yang hukumnya wajib. Tidak ada peniadaan iman kecuali dalam perkara yang hukumnya wajib. Tidak ada peniadaan iman dalam perkara yang hukumnya dianjurkan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan iman untuk orang yang tidak menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya menginginkan untuk orang lain apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri adalah satu hal yang hukumnya wajib. Karena tidak ada peniadaan iman kecuali dalam perkara yang hukumnya wajib. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Abu Ainain, ditahqiqnya dihadkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad secara ringkas dan sanadnya hasan. Ibnu Abbas mengatakan, akramun nasi alayya, manusia yang paling mulia menurutku adalah jalisi, teman dudukku, yaitu muridku. Alladzi yatakhatun nasa hatta yajlisa ilayya, yang dia melangkai banyak orang karena ingin duduk di dekatku. Lau stata'tu alla yaqa'a dzubabu ala wajhi la fa'altu, seandainya aku mampu tidak ada lalat yang hinggap di wajahnya, ini saya akan aku lakukan. Maka Ibn Abbas mengatakan, murid manusia yang paling mulia menurutku adalah muridku, yaitu muridku yang rajin, yang cari tempat di depan meskipun harus melangkai banyak orang. Kalau dia ingin mendengarkan dengan jelas, menyimak dengan baik, maka dia melangkai banyak orang untuk bisa duduk di dekatku. Nah, karena dia manusia yang paling mulia menurutku, maka Ibn Abbas mengatakan, seandainya aku bisa mampu untuk tidak pernah ada seekor lalat pun yang nempel di badannya atau di mukanya, niscaya aku akan melakukannya. Dalam riwayat yang lain, Ibn Abbas mengatakan, inna dubaba layaqa'u alaihi fayu'dhiyani. Ya, sungguh jika ada seekor lalat kok nempel hingga pada dirinya di badannya, maka aku maka hal tersebut menyakitiku. Maka aku turut susah dan sedih ketika ada lalat menempel di badan orang itu. Kemudian pasal berikutnya, yang bagi sepatutnya bagi seorang guru untuk tidak sombong, ya ta'adzam, tidak sombong terhadap murid-muridnya. Akan tapi tidaklah dia bersikap lembut pada murid-muridnya dan tawadhu dengan murid-muridnya. Maka terdapat tentang tawadhu li ahadinas, untuk umumnya manusia, manusia secara umum, terdapat banyak dalil yang telah dikenal. Maka bagaimanakah dengan orang-orang yang mereka itu statusnya sebagaimana anak sendiri, yaitu para murid, ditambah mereka ini adalah orang-orang yang tersibukkan dirinya dengan, menyibukkan diri dengan Al-Quran, ditambah lagi dengan orang ini memiliki hak tambahan sebagai seorang sahabat, sahabat dalam belajar, dan seorang yang taraddud ilaihi, sering mendatanginya. Taraddada ila itu artinya sering datang. Kalau taraddada maknanya ragu-ragu, taraddada fi artinya ragu-ragu, namun taraddada ila itu artinya sering datang, bolak-balik, mondar-mandir mendatanginya. Terdapat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, linu liman tu'allimun, bersikaplah lembut kepada orang-orang yang kalian ajari. Waliman tata'allamuna minhu, dan bersikaplah lembut kepada guru yang kalian belajar darinya. Di tahqiqnya Abu Ainain mengatakan hadis ini dhaif, diatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wa Mutafaqih, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkapnya hadis, utlubul ilma watlubu ma'al ilmi as-sunnata wal hilma, carilah ilmu dan carilah bersama ilmu sunnah dan sikap, ya, al-hilm, sikap tidak mudah emosi. Bersikaplah lembut kepada orang-orang yang kalian ajari dan kepada orang-orang yang menjadi guru kalian, dan janganlah kalian menjadi para orang-orang yang berilmu yang sombong, yang bengis, sehingga kebodohan itu mengalahkan ilmu kalian. Kemudian setelah berpanjang lebar disimpulkan, maka hadis ini layak but bihadal lafzi, hadis dengan redaksi dan bunyi semacam ini tidak sahih, meskipun maknanya benar. Meskipun maknanya benar, bersikaplah lembut kepada murid, bersikaplah lembut kepada guru, ini adalah maknanya benar dengan berbagai dalil umum yang diisyaratkan oleh penulis, yaitu dalil umum tentang tawadhu. Terdapat banyak dalil yang memerintahkan untuk tawadhu kepada semua orang. Kalau untuk semua orang saja kita diperintahkan tawadhu, gimanakah dengan orang yang menjadi, yang statusnya sebagaimana anak sendiri, yaitu para murid, ditambah mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka sibuk dengan hal yang mulia, itu sibuk dengan Al-Quran. Kemudian dari Ayub As-Sakhtiani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yang bagi lil alim ayadu at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jal. Sepatutnya bagi seorang alim, seorang guru, seorang yang berilmu, untuk meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang cara baca ayub ini di akhir kitab, An-Nawawi mengatakan sinnya di fathah, ya, taknya di kasrah, ya, berarti sakhtiani. Kata Abu Amr Ibn Abdul Bar, Ibn Abdul Bar Al-Maliki, beliau mengatakan ayub ini adalah seorang yang pekerjaannya adalah tukang sama, tukang menyamak kulit di kota Basrah. Oleh karena itu, maka dia disebut, digelari ini Sakhtiani. Maka beliau adalah seorang ulama besar, profesinya adalah tukang nyamak kulit. Kemudian yang bagi ayu adiba al-muta'alim, kemudian sepatutnya seorang guru untuk melatih muridnya, tentu ala tadrib, dengan bertahap melatih muridnya dengan bil adabi sunniyah, dengan adab-adab yang diajarkan oleh sunnah, wasyiam mardiyah, dan dengan perilaku yang diridhai, yang disukai, dan melatih muridnya agar melatih jiwanya, ya, melatih jiwanya bidaqa'iq khafiyah, dengan berbagai perkara yang detail dan samar. Adalah dia melatih muridnya agar melatih jiwanya, karena jiwa itu perlu dilatih untuk taat. Jiwa itu perlu mendapatkan latihan agar terdidik untuk gemar melakukan ketaatan, karena jiwa itu mengajak kepada kejelekan, kecuali yang Allah sayangi. Demikian juga adalah yu'awid, dia membiasakan muridnya untuk menjaga diri dalam semua perkara, baik perkara yang tersembunyi ataupun perkara yang jelas. Demikian juga adalah seorang guru itu menyemangati muridnya dengan perkataan dan perbuatan si guru yang berulang-ulang, menyemangati muridnya untuk ikhlas dalam beramal, wasidq, dan memiliki kejujuran, ketulusan, memiliki niat yang baik, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua kedepan mata. Dan adalah seorang guru memberitahu muridnya bahasanya dengan hal itu, dengan adanya niat yang ikhlas, dengan adanya niat yang baik, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan jadi sebab terbuka bagi seorang murid berbagai pintu ilmu, sehingga akan lapanglah dadanya, dan akan memancar dari hatinya yanabiul hikami, akan memancar dari dadanya, dari hatinya, mata air yang akan mengeluarkan, bukan air namun mengeluarkan hikmah, mengeluarkan kata-kata bijak, kata-kata yang bisa jadi nasihat, kata-kata yang menyejukkan, walata'if, dan akan jadi sebab akan memancar darinya latifah. Latifah itu hal-hal yang lembut, yaitu ya kalau bahasa sekarang mungkin fawaid ilmiah yang detail, yang samar, yang kalau orang itu tidak jeli, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Dari misalnya ada satu hadis atau satu ayat mengandung makna yang mendalam, sebagian makna tersebut itu tidak bisa ditangkap jika sekilas saja, dan hanya bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu yang mendalam ilmunya, dia bisa menangkap di antara kandungan ayat ini adalah demikian, di antara makna hadis ini adalah kandungannya adalah demikian. Itu disebut latifah. Hal-hal yang menarik, ya, hal-hal yang bagus, yang itu detail, samar, lembut, yang ada dalam sebuah dalil. Dan dengan itu maka Allah akan memberkahi ilmunya, Allah akan memberkahi keadaannya, dan Allah akan memberikan taufik untuknya dalam semua perbuatan dan perkataannya. Kemudian berikutnya, pasal berikutnya tentang hukum mengajar, An-Nawawi mengatakan ta'limul muta'alimin, mengajari orang tentang ilmu syar'i atau tentang Al-Quran secara khusus dan ilmu syar'i secara umum, itu hukumnya fardu kifayah. Maka jika tidak ada orang yang yasluh, orang yang layak, orang yang capable. Jika tidak ada orang yang layak untuk mengajar kecuali satu orang saja, ta'ayyana alaihi, maka hukum mengajar jadi fardu ain untuk orang tersebut. Maka hukum mengajar jadi fardu ain atas orang itu. Jika tidak ada orang yang layak dan mampu, pantas, capable untuk mengajar kecuali satu orang. Akan tapi jika ada banyak orang yang bisa mengajar, yaslu at-ta'lim biba'dihim, yahsul ta'lim biba'dihim, maka mengajar itu sudah terwujud jika sebagian mereka sudah mengajar. Akan tetapi jika mereka semua tidak mau mengajar, maka semuanya dosa. Sedangkan jika sebagian dari orang tersebut telah melaksanakan hal ini, kewajiban ini yaitu mengajar, maka gugurlah dosa dari yang lain. Wa in talaba atau tuliba min ahadihim, jika ada seorang yang sudah layak untuk mengajar dimintai secara pribadi oleh orang lain, tolong ajari saya Al-Quran, tolong ajari saya baca Al-Quran, famtana'a, lalu orang yang dimintai ini menolak, apa hukumnya? Fa'adharul wajahain, maka pendapat yang paling kuat dari dua pendapat yang ada dalam madhab Syafi'i adalah orang tersebut tidak dosa, akan tetapi dia melakukan hal yang makruh jika dia tidak punya udzur, jika dia tidak punya alasan untuk ya, alasan yang membenarkan perbuatannya untuk menolak, menolak untuk mengajar. Ini hukum mengajari Al-Quran ya, secara khusus atau belajar ilmu agama yang memang dibutuhkan secara umum. Hukumnya fardu kifayah. Tapi jika di satu daerah itu cuma ada yang bisa itu cuma satu, jadi fardu ain untuk orang itu. Tapi jika di satu daerah, di satu wilayah itu terdapat banyak orang, sebagian sudah mengajar dan sudah cukup, ya sudah, ya, tidak ada dosa bagi yang lain. Namun kalau di satu daerah terdapat banyak yang layak untuk mengajar Quran, namun semuanya tidak mau mengajari Quran, semua sibuk dengan dunianya masing-masing, ya, ada yang sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan ininya, tidak ada yang mau ngajar, maka dosa semua. Gimana kalau ada orang yang dimintai untuk mengajar secara langsung oleh murid tertentu atau oleh orang tertentu? Maka di sini disampaikan kata Nawawi, ada dua wajah. Wajah itu adalah istilah untuk pendapat yang ada dalam madhab yang bukan pendapatnya imam madhab. Artinya imam madhab tidak berbicara tentang masalah ini. Maka wajahain, maka dalam masalah ini ada dua wajah. Artinya ada dua pendapat di antara ulama-ulama Syafi'iyah, dan Imam Syafi'i tidak punya pendapat tentang masalah ini. Imam Syafi'i tidak punya pendapat tentang masalah ini. Karena Imam Syafi'i tidak punya pendapat dalam masalah ini, maka yang berbicara tentang masalah ini adalah para ulama-ulama bermadzhab Syafi'i. Nah, para ulama-ulama bermadzhab Syafi'i punya dua pendapat. Pendapat yang dinilai oleh An-Nawawi sebagai pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan hukumnya makruh kecuali jika memang ada udzur. Alasannya sudah ada tempat belajar, kamu bisa belajar di tempat yang lain, saya punya kesibukan yang ini tidak bisa saya tinggalkan. Maka ini bisa jadi udzur, jadi alasan sehingga dia bisa menolak permintaan langsung dari seorang yang tidak belajar. Kemudian berikutnya, yustahabu lil muallim, dianjurkan bagi seorang guru hendaknya dia semangat dan antusias dalam mengajar, dan hendaklah dia lebih mengutamakan kegiatan mengajar daripada kepentingan-kepentingan pribadi yang bersifat duniawi yang bukan kepentingan yang urgen dan mendesak. Kemudian diantara adab seorang guru ketika mengajar, hendaklah dia mencurahkan seluruh hatinya fi hali julusihi, ketika dia duduk mengajar, hendaklah dia curahkan seluruh hatinya untuk mengajari muridnya. Kalau dalam hal ini masalah Quran, li iqra'ihim, yaitu untuk membacakan Quran, yaitu mengajari Quran untuk murid-muridnya. Maka adalah dia curahkan seluruh hatinya untuk kegiatan mengajar. Artinya dia tinggalkan berbagai sebab yang menyibukkan, semua sebab seluruhnya yang menyibukkan hatinya dari kegiatan mengajar. Wa ya kafiratun ma'rufah, dan hal tersebut, sebab-sebab yang menyibukkan seorang dari kegiatan belajar mengajar adalah banyak, dan itu sudah dikenal. Ya, kalau di zaman sekarang diantaranya adalah sibuk dengan HP. Maka sepatutnya guru kalau ngajar, yaitu ya HP-nya disilen atau dimatikan atau ditinggal di rumah. Jangan kemudian lagi ngajar, kemudian ngajar berhenti karena ketak-ketik SMS. Padahal tidak beruri, tidak bukan perkara yang vital ini. Ini kata An-Nawawi bukan mengajar yang baik. Mengajar yang baik, ya, hendaklah seorang itu mencurahkan seluruh hatinya, perhatiannya untuk ngajar. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang menyibukkan dari kegiatan mengajar. Dan demikian juga sebaliknya, murid yang baik ketika gurunya ngajar sudah mencurahkan seluruh diri, seluruh perhatiannya, jangan malah sibuk ketak-ketik SMS. Ini bukan murid yang baik. Dia enggak totalitas dalam belajar, ya. Gurunya sudah perhatian benar-benar ngajar, enggak ya, bawa HP, enggak macam-macam, enggak disibukkan dengan HP, malah muridnya malah sibuk di bawah buku sambil ketak-ketik SMS. Ini tidak benar. Ini bukan adab. Ini tidak beradab dalam dalam belajar. Ini tidak sopan dalam kegiatan belajar. Ya, kalau mungkin baru pemula dalam belajar, ya harap dimaklumi. Nah, kalau yang sudah lama belajar kok masih punya kebiasaan buruk semacam itu, nah ini ya, mungkin sudah tidak bisa lagi dimaklumi. Kalau mungkin ya, kalau yang baru awal-awal belajar, ya tadi berlaku adab yang sebelumnya, hendaknya guru itu ya memaklumi kekurangan ajaran muridnya. Kemudian wa ayakuna harison, dan hendaklah seorang guru itu semangat untuk memahamkan murid. Ini yang paling termasuk di antara hal yang satu urgen adalah memahamkan murid. Dan itulah kegiatan, termasuk kegiatan yang paling pokok dalam mengajar, yaitu membuat bagaimana seorang murid itu faham dengan memberi contoh, dengan membuat contoh, dengan mungkin dengan membuka pertanyaan apa yang belum jelas, nanti kemudian di atau kemudian pintar dalam memilih kata, sehingga kalau dalam kalau pakai kalimat semacam ini murid enggak faham apa maksud kalimat ini, ya dicari bahasa yang lebih sederhana, bahasa yang lebih mudah, sehingga murid itu faham. Atau dengan kata lain gini loh, enggak faham juga dengan kata lain, nah, cari lagi, belum paham juga ya dengan kata lain, harus pandai dalam memilih kata yang sederhana dan memahamkan. Karena tujuan dari belajar mengajar adalah memahamkan, dan bukanlah tujuan mengajar orang itu kemudian pamer ilmu di depan muridnya. Kemudian wa ayyuti kula insanin, dan adalah seorang guru itu memberikan untuk setiap orang dari mereka mayalikubi, yang layak, yang cocok untuknya. Maksudnya jangan diberi materi banyak untuk orang yang tidak kuat menerima banyak materi. Demikian pula jangan terlalu sedikit orang yang kuat menerima tambahan materi. Maka hendaknya seorang guru itu mengetahui kondisi dan kemampuan murid. Ini apa ini, terutama kalau ini muridnya sedikit atau ya privat. Nah, ini yang muridnya yang kemampuan daya dongnya itu rendah, ya jangan diajak yang muluk-muluk, yang tidak faham, yang cuma dia cuma bingung meskipun manggut-manggut. Maka jangan diberi materi yang terlalu banyak untuk yang tidak kuat diberi banyak materi. Jangan terlalu sedikit untuk orang yang sebenarnya ingin dapat banyak materi. Banyak muruhum, demikian pula hendaklah dia perintahkan muridnya untuk mengulangi apa yang telah dia hafal. Misalnya ini menghafal Quran, Ya, maka diperintahkan, guru memerintahkan muridnya untuk mengulangi apa yang dia telah hafal. Dan guru yang baik memberikan pujian alaman doharat najabatuhu untuk murid yang nampak cerdas, selama tidak dikhawatirkan ada masalah dengan sanjungan tersebut. Misalnya kemudian murid jadi ujub, sombong dengan kemampuan dirinya, atau hal-hal yang lainnya. Maka di antara sikap guru yang baik adalah memberikan pujian, memberikan pujian atau ya memberikan motivasi dengan agar semakin semangat untuk belajar dengan memberikan pujian, namun dengan catatan. Dan memberikan pujian di depan orang yang dipuji, para ulama mengatakan hukumnya boleh. Ya, para ulama mengatakan hukumnya boleh. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari di judul bab di Adabul Mufrad, demikian juga dikatakan oleh An-Nawawi di judul bab di Riyadhus Salihin, memberikan pujian di depan orang yang dipuji hukumnya boleh. Ya, selama tidak dikhawatirkan timbul masalah dengan pujian ini, timbul ujub, sombong di hati orang yang dipuji. Kalau menimbulkan dikhawatirkan dia jadi sombong dan ujub, kagum dan bangga dengan dirinya sendiri, nah ini terlarang memuji langsung di depan orang yang dipuji. Oleh karena itu, maka memuji murid adalah satu sikap guru yang baik, dengan catatan muridnya itu memang siap untuk diberi pujian. Wa man kasara, dan jika ada murid yang melakukan taksir, kecerobohan, tidak menunaikan kewajiban, ya, tidak mengerjakan PR atau yang lainnya, tidak mengerjakan tugas dengan baik yang diberikan oleh guru, maka annafahu, hendaklah disikapi keras, namun taknifan latifan, namun ya kerasnya ya keras yang sedikit saja, latifan saja. Malam yaksa tanfirahu, selama malam yaksa tanfirahu, selama tidak dikhawatirkan murid tersebut kabur. Ini kalau guru ngaji kok terlalu keras, akhirnya muridnya mutung, enggak mau ngaji, ya jangan. Ya, ini ada murid yang tidak melaksanakan kewajiban, misalnya setoran hafalan ulang yang harus dilakukan kok tidak setor, maka dicela, non dicela sedikit saja. Kenapa enggak melakukan tugas? Kenapa tidak setor ulang? Kamu punya sibuk apa? Belum punya anak saja sudah ini. Saya yang sudah punya anak saja masih sempat. Nah, misalnya, lembut saja, ya tidak terlalu kasar. Karena jika terlalu kasar nanti dikhawatirkan dia mutung belajar. Dia akan dikhawatirkan dia tanfir, ya. Dia akan menjauh, hanya malah enggak mau belajar. Dicela akan tapi dicela yang ringan. Celaan yang itu mengandung motivasi dan celaan yang tidak terlalu kasar yang menyebabkan murid nanti malah tidak mau lanjut belajar. Kemudian janganlah seorang guru itu memiliki hasad kepada salah seorang muridnya gara-gara karena kehebatan, kepiawaian yang nampak dimiliki oleh salah satu muridnya. Jangan pula yastakthir fihi, merasa telah punya banyak peran pada muridnya, merasa memberikan banyak. Satu hal yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada muridnya dengan sebab dirinya. Maka guru yang baik tidak kemudian mengungkit-ungkit jasanya kepada muridnya. Kamu kalau enggak saya ajari, enggak tahu kamu jadi orang apa. Ya, enggak boleh keluar kata-kata semacam itu. Janganlah dia punya terungkap pada mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ungkapan kalau dia telah memiliki peran yang sangat banyak, yang itu menjadi sebab Allah memberikan nikmat kepada si murid ini. Nikmat berupa nikmat ilmu. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasad, sifat hasad untuk orang lain, untuk orang asing, orang yang tidak punya hubungan apapun, itu hukumnya haram dan sangat-sangat haram. Maka bagaimanakah seorang guru kok hasad lil muta'alim, dengan muridnya sendiri, yang murid itu statusnya sebagaimana anaknya sendiri. Dan wa ya'udu min fadilatihi, dan keutamaan yang didapatkan, kelebihan dan keistimewaan yang didapatkan oleh seorang murid, itu nanti akan kembali kepada gurunya di akhirat dengan pahala yang besar, dan di dunia dengan sanjungan yang indah. Maka An-Nawi mengatakan, kenapa seorang guru kok hasad dengan muridnya? Bukankah jika dia punya murid yang baik, punya murid yang pandai, murid yang cerdas, di dunia orang akan bertanya, belajar sama siapa orang ini? Maka apa? Oh, dia muridnya fulan. Oh, pantas muridnya beliau. Pantas saja beliau, orang ini pintar semacam ini karena didikan si fulan. Maka fadilah atau keistimewaan sang murid yang demi yang cerdas, yang pandai dan luar biasa, itu kembali ke gurunya sendiri di dunia. Sanjungan untuk murid itu nanti ketika ada murid itu cerdas, maka nanti gurunya yang dapat sanjungan. Beda kalau murid itu kelakuannya tidak benar, itu cuma tanggung jawab murid tok. Oh, dasar memang murid enggak tahu diri. Ah, gurunya enggak kena. Tapi kalau muridnya itu pintar ini, maka yang dapat fadilah, yang dapat keutamaan, gurunya disebut-sebut. Kalau muridnya ini bandel, beling, macam-macam, oh, dasar anak beling memang. Meskipun guru pintar kayak gitu ya, dasar beling yang beling. Maka guru enggak dipersalahkan kalau muridnya itu kurang ajar, beling, nakal dan sebagainya. Guru enggak kena dampaknya, muridnya yang dipermasalahkan. Maka tapi kalau muridnya ini orang yang cerdas, pandai, maka guru akan terangkat namanya. Itu di dunia. Wa fil akhirah as-sawab al-jazil, dan pahala yang besar itu juga menunggu seorang guru ya, karena muridnya yang cerdas, muridnya yang manfaat. Karena ini adalah berkat bimbingan si guru setelah tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjadi sebab mandala ala khairi falau mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain untuk melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menunjukkannya. Maka jika murid itu berbuat baik, maka guru akan mendapatkan pahala semua yang dilakukan oleh muridnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Dan dalam sebelum kita akhiri, sedikit saya mau mengupas kembali masalah perihal Al-Haris Al-Muhasibi. Sebagaimana kemarin kita singgung bahasanya, Al-Haris Al-Muhasibi adalah seorang yang ditahdir oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mentahdir, bahkan menghajarnya ya, mentahdir agar orang tidak duduk di pengajiannya, bahkan menghajarnya. Nah, di sini terdapat pelajaran tentang, banyak pelajaran tentang masalah dakwah, masalah hajar dan yang lain berkaitan dengan masalah pribadi Al-Haris Al-Muhasibi. Bagaimanakah hajar yang manfaat, boikot yang manfaat? Ini adalah terdapat pada boikotnya Imam Ahmad untuk Al-Haris Al-Muhasibi. Sebagaimana disebutkan di Tahdhibut Tahdhib, demikian juga disebutkan di Tarhul Baghdad, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Di sana disebutkan bahasanya dari Abul Qasim An-Nasr Abadi, dia mengatakan, aku mendapatkan cerita bahasanya Al-Haris Al-Muhasibi ini berbicara tentang masalah kalam. Dia punya akidah Maturidi sebagaimana kemarin kita singgung. Akhirnya Imam Ahmad menghajar, memboikot Haris Al-Muhasibi. Gimana dampak boikotnya, boikot Imam Ahmad terhadap Haris Al-Muhasibi? Fakhtafa. Maka Haris Al-Muhasibi enggak berani keluar di depan banyak orang, dia sembunyi. Fakhtafa, maka Haris Al-Muhasibi pun kemudian sembunyi. Falamma mata lam yusalli alaihi illa arba'atun nafarin. Dan karena gara-gara dia diboikot oleh Imam Ahmad, maka ketika Haris Al-Muhasibi ini mati, meninggal, tidak ada yang mensolati jenazahnya kecuali cuma 4 orang saja. Ini contoh boikot yang manfaat. Nah, ini contoh boikot yang manfaat. Begitu Imam Ahmad memboikot Haris Al-Muhasibi, Haris Al-Muhasibi itu enggak berani jalan-jalan keluar. Enggak berani kemudian duduk di tempat umum. Dia takut. Dia cuma sembunyi-sembunyi. Ya, dia hanya melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan. Dan Imam Ahmad membaikat Harits Muhasib ini sampai dia meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Ketika Harits Muhasib meninggal dunia, tidak ada yang berani nyolatkan. Kenapa? Dibaikat Imam Ahmad. Orang ini dibaikat Imam Ahmad. Tidak ada penduduk Baghdad yang berani nyolati Harits Muhasib kecuali 4 orang saja. Kenapa? Orang ini dibaikat Imam Ahmad. Orang ini dibaikat Imam Ahmad. Maka tidak ada yang berani nyolati. Tidak berani ada yang mendekati jenazahnya. Kecuali 4 orang saja. Ini boikot yang manfaat. Nah, ini boikot yang manfaat. Ya. Ya. Kalau mau boikot orang, ya boikot semacam ini. Nah, ini layak untuk melakukan boikot. Nah, kalau boikot kita itu bisa seperti boikotnya Imam Ahmad, boikot yang ditakuti, disegani, orang-orang awam segan dengan boikot ini. Ya. Sampai-sampai orang awam pun tidak berani dekati jenazahnya Harits Muhasib. Nah, boikot semacam ini boikot yang manfaat. Gara-gara diboikot Imam Ahmad, dakwahnya Harits Al-Muhasib itu sembunyi-sembunyi. Enggak berani terang-terang, enggak lagi vulgar. Nah, ini boikot yang manfaat. Ini boikot yang benar. Ini hajar yang syar'i. Adapun orang yang memboikot orang lain, malah yang memboikot yang sembunyi jadinya. Malah kemudian yang boikot malah yang terang-terangan. Yang memboikot malah yang jadi sembunyi. Wah. Kenapa enggak keluar? Oh, saya boikot dia. Malah dia sembunyi di rumah. Atau katanya mau boikot, malah bentuknya apa? Dia sendiri sembunyi di rumah. Ini enggak benar. Kalau memang itu boikot yang manfaat, boikot yang benar ya. Yang sembunyi itu yang diboikot, jangan yang memboikot malah yang sembunyi. Kemudian berkaitan dengan Al-Harits Al-Muhasib, terdapat satu pelajaran bahasanya, perbedaan dalam masalah menilai orang itu tidak kemudian menjatuhkan derajat seseorang. Imam Ahmad memberikan penilaian yang keras terhadap Harits Al-Muhasib. Demikian juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau ditanya tentang masalah membaca buku Ahli Bid'ah, maka beliau katakan buku-bukunya Harits Al-Muhasib itu di antara buku Ahli Bid'ah yang harus dihindari. Lalu kita lihat An-Nawawi memuji Al-Harits Al-Muhasib. Sebagaimana bisa dilihat dibaca di bagian belakang Atibiyah. Berkaitan dengan Al-Harits Al-Muhasib, An-Nawawi memujinya dengan mengatakan beliau adalah seorang di antara orang yang mengumpulkan ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu tentang masalah syariat, ya, ilmu tentang masalah syariat dan ilmu tentang masalah hati. Apa ini kalimat An-Nawawi di sini? Pujian. Apakah dengan ketika An-Nawawi itu menyelisih Imam Ahmad dengan memuji Al-Harits Al-Muhasib, padahal Imam Ahmad mencelanya, menghajarnya dan mentahdirnya, apakah kemudian kita jatuhkan derajatnya Imam Nawawi? Oh, dia tidak ahlu sunnah ini. Kenapa dia memuji orang yang ditahdir oleh Imam ahlu sunnah? Apakah kemudian ketika An-Nawawi punya pandangan yang berbeda tentang Harits Al-Muhasib dengan pandangan Imam ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ini menjatuhkan status ke ahlu sunnahan An-Nawawi? Tidak ada orang yang berkata demikian. Tidak ada yang mengatakan demikian. An-Nawawi ulama ahlu sunnah yang dihormati. Padahal dalam masalah ini, dalam masalah Harits Al-Muhasib, dia menyelisih pandangan penilaian Imam Ahmad bin Hanbal. Maka penilaian terhadap orang itu bukan satu hal yang qat'i, yang ketika seorang itu sudah memberikan nilai yang dianggap sebagai seorang yang besar dalam ahlu sunnah, itu memberikan satu nilai, maka wajib atas semua orang untuk sepakat dengan nilainya. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Ketika Imam Ahmad mengatakan ini adalah orang yang muhadzar, ini adalah orang yang kena tahdir, maka tidak semua orang harus mentahdir Harits Al-Muhasib. Ketika dia punya pandangan, oh, saya kira tidak masalah dengan Harits Al-Muhasib. Dia orang yang baik, tidak ada masalah dengan dirinya. Maka ketika orang itu punya pandangan yang lain karena tidak setuju dengan pandangan seseorang dan dia punya alasan, dia punya alasan untuk punya pandangan yang lain, apa salah Harits Al-Muhasib? Di mana letak ini? Kesalahannya tidak separah keadaannya, tidak separah itu misalnya, enggak layaklah sampai itu. Itu cuma khotok biasa saja misalnya, kesalahan biasa, kesalahan manusiawi. Maka ketika ada pandangan berbeda tentang nilai terhadap seseorang, itu tidaklah menjatuhkan derajat seseorang yang punya pandangan berbeda ini, ya, dalam statusnya sebagai seorang ahlu sunnah. Maka hal ini menunjukkan tidak benarnya kaedah yang dimiliki oleh sebagian orang. Sebagian orang itu ketika sudah menetapkan ketika ada satu pihak memberikan nilai untuk satu yayasan atau satu person, wow ini yayasan bid'ah, wow ini ahlul bid'ah, maka dia paksakan agar semua orang setuju dengan penilaiannya. Siapa yang tidak setuju dengan penilaiannya juga berarti ahlul bid'ah. Tidak demikian. Tadi sebagaimana kita katakan, buku-buku Al-Haris Al-Muhasibi itu itu ditahdir oleh Abu Zu'ah Ar-Razi. Dan pandangan Abu Zu'ah Ar-Razi ini diselisih oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan Al-Haris itu memiliki kutubun kasirah fi zuhud wa usulid diyanat wa ratil alal mukhalifin minal mu'tazilah wa rafidah wa ghairihima wa kutubuhu kasiratul fawaid jumatul manafi'. Haris Al-Muhasibi itu punya buku-buku yang banyak tentang masalah zuhud, tentang masalah usulud diyanat, tentang masalah akidah, dan bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang, bantahan terhadap mu'tazilah, rafidah, dan yang lainnya. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, dan buku-bukunya itu banyak faedahnya dan besar manfaatnya. Nah, ini pandangan Al-Khatib Al-Baghdadi tentang masalah bukunya Haris Al-Muhasibi berbeda pandangan dengan pandangan Abu Zu'ah Ar-Razi. Dan perbedaan dalam pandangan tentang buku seseorang, oh ini menganggap bukunya baik, ini menganggap bukunya tidak baik, ini tidak kemudian menjatuhkan seseorang. Ketika Abu Zu'ah Ar-Razi memberikan penilaian negatif terhadap bukunya Al-Haris Al-Muhasibi, tidak kemudian semua orang harus sepakat dengan penilaiannya Abu Zu'ah Ar-Razi. Tidak kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Abu Zu'ah Ar-Razi ini, Ar-Razi ini kemudian kita pertanyakan ke ahlu sunnahnya, gimana kamu menyelisih imam ahlu sunnah Abu Zu'ah Ar-Razi. Maka ketika seorang yang berilmu itu punya pandangan yang lain terhadap person atau kepada kelompok atau kepada buku, itu tidak kemudian menjadi tanda, menjadi sebab, menjadi faktor ya, dilakukannya ke ahlu sunnah seorang ahlu sunnah. Nah, tidak sebagaimana kaidah yang dimiliki oleh sebagian orang. Sebagian orang ketika dia setuju dengan satu pendapat, oh buku ini buku yang tidak layak untuk dikonsumsi, buku yang kena tahdzir, maka dia paksa semua orang harus setuju. Hatta orang-orang yang berilmu yang punya pertimbangan yang lain, kenapa tidak setuju dan menganggap buku ini ini kekeliruannya kekeliruan yang manusiawi, tidak sampai derajat yang fatal, ya. Keliru sebagaimana keliruannya umumnya manusia, maka kemudian dianggaplah orang ini dianggap dipertanyakan ke ahlu sunnahannya, ini dipertanyakan ke salafiannya. Ini satu hal yang tidak benar. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan salat tarawih 4 rakaat 1 salam? Apakah ada dalil untuk salat tarawih 4 rakaat 1 salam? Ya, telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Bahasanya dalil ulama yang salat tarawih 4 rakaat 1 salam, hadis Aisyah, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia menceritakan bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Dan sebagaimana kata An-Nawawi, bahasanya zahir hadis ini menunjukkan bahasanya 4 rakaat tersebut dilakukan sekaligus dengan satu salam. Oleh karena itu, maka kita hormati orang yang memiliki pendapat semacam ini, meskipun kita katakan 2 rakaat salam itu yang lebih baik. Karena 4 rakaat salam tersebut kita pahami dengan hadis yang mengatakan salatul laili wan nahari masna-masna. Bahasanya salat sunnah di malam dan di siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di sebagian masjid adzan subuh 2 kali sekitar pukul 3 dan sekitar pukul 4.30, apakah ini disunnahkan? Itulah yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan di pagi hari itu 2 kali. Adzan pertama itu tidak mengharamkan makan dan minum dan bukan pertanda waktu salat subuh, berbeda dengan adzan yang kedua. Dan dianjurkan jika di satu masjid itu terdapat 2 adzan, dianjurkan agar muadzin adzan pertama berbeda dengan muadzin adzan kedua. Sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di adzan pertama ketika masih malam dan belum subuh belum tiba. Yang beradzan adalah sahabat Bilal, adapun setelah subuh tiba maka yang jadi muadzin adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Apa doa ketika mulai belajar yang sesuai dengan sunnah? Tidak ada doa khusus untuk memulai belajar. Doa raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, itu doa pagi dan sore. Doa itu zikir pagi petang dan bukan zikir mau belajar. Apa beda hadis gharib dengan hadis dhaif? Gharib itu artinya hadis yang sanadnya tunggal. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang lemah, boleh jadi karena ada yang terputus atau ada cacat pada rawinya. Apakah hadis gharib bisa dijadikan hujah? Jika hadis gharib tersebut hadis sahih, maka bisa jadi hujah. Akan tapi yang pernah kita singgung, bahasanya kalau Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis gharib tanpa memberikan penilaian hasan gharib atau sahih gharib, cuma mengatakan hadis ini gharib, biasanya hadis tersebut juga hadis dhaif. Apa perbedaan antara fidyah dan zakat fitri? Oh, sangat banyak perbedaannya. Zakat fitri itu untuk semua orang, fidyah itu cuma untuk sebagian orang. Jika yang dimaksudkan adalah fidyah puasa, ya untuk orang yang tidak berpuasa karena satu udzur yang membolehkan dia untuk tidak puasa dan mengharuskan dia untuk membayar fidyah, semacam sakit yang menaun atau karena tua sehingga tidak mampu puasa dan tidak mampu qadha puasa. Ukuran fidyah, ya, ukuran fidyah yang difatwakan oleh para ulama, semacam difatwakan oleh Lajnah Daimah dan para ulama yang lain, adalah setengah sok, artinya setengahnya zakatul fitri. Apa makna ayat at-turab ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jal, perkataan Ayub tadi? Allah Ta'ala a'lam, mungkin maknanya adalah yang adalah seorang guru itu tawadu, adalah dia memiliki tawadu, bukan maknanya zahirnya kemudian cari debu kemudian taruh di kepala. Tentang puasanya orang hamil, manakah pendapat yang paling kuat, apakah qadha ataukah cukup bayar fidyah saja? Ada 5 pendapat atau 6 pendapat dalam masalah orang yang hamil dan orang yang menyusui bagaimanakah puasanya. Ada sebagian ulama yang mengatakan hamil dan menyusui itu cuma ada qadha saja. Ya, kapan qadhanya? Ya, kapan-kapan. Kapan-kapan kalau sempat. Tuh gimana kalau tiap tahun hamil dan menyusui? Ya nanti kalau sudah tidak hamil dan menyusui, dia qadha. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Demikian, dan ini pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz dan bahkan pendapat Lajnah Daimah di masa kepemimpinan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ada yang memberikan rincian, nanti bisa qadha, bisa qadha saja, bisa kemudian qadha plus fidyah. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu taala a'lam, dengan tetap menghormati pendapat yang berbeda, ya, adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar, yaitu kalau orang yang hamil dan menyusui itu memang tidak mampu untuk berpuasa atau dikhawatirkan ada bahaya kalau dia berpuasa, ya, maka cukup dengan bayar fidyah saja. Apakah boleh semua keburukan yang dilontarkan oleh saudara kita dibalas dengan yang semacam? Sebagaimana cacian boleh dibalas dengan cacian yang semisal? Apakah jika saudara kita membalas jabat tangan kita dengan tangan kiri, boleh membalas pula dengan tangan kiri dengan tujuan memberi pelajaran? Kalau sekarang dia kita ngulurkan tangan kita dengan tangan kanan untuk jabat tangan dengan dia, namun dia balas dengan tangan kiri sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan, maka ya kalau kemudian di kesempatan yang lain dia yang nyulurkan tangan kanannya kemudian kita balas dengan tangan kiri, ini tidak benar. Ya. Jika dalam di satu kesempatan ada seorang yang menjulurkan tangan kirinya untuk jabatan tangan dengan kita, ya kita beri tangan kiri, ya ini yang semisal. Ketika itu terjadi. Adapun sekarang kita baik-baik dengan tangan kanan kemudian dengan tangan kiri, maka kemudian esoknya kemudian dia tangan kanan kemudian kita yang tangan kiri, ini tidak sepatutnya dilakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takhun man khanaka." Sekarang ada orang yang khianat sama kita. kemudian kita besok khianat sama dia. Ini Nabi katakan, wala tahun man khonaka. Jangan engkau sekarang mengkhianati orang yang dulu pernah khianat pada dirimu. Tapi kalau satu ketika ada orang yang mengajak dapat tangan kepada kita dengan tangan kiri sebagai bentuk pelecehan, maka kita ulurkan tangan kiri juga. Nah, ini wajazau sayyatin sayyatun misluha. Dikatakan dalam At-Tibyan ada ulama bernama Abul Qasim, bukankah nama kunyah tersebut khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentang berkunyah dengan Abul Qasim, terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bernamalah kalian, namailah anak-anak kalian dengan bernamalah kalian dengan namaku, dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Dan kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Bagaimanakah apakah aturan ini masih berlaku setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat itu larangan itu khusus di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat boleh orang itu berkunyah dengan Abul Qasim. Ada lagi yang mengatakan yang terlarang adalah bernama Muhammad kemudian kunyahnya Abul Qasim. Ini mengumpulkan nama dan kunyah sekaligus. Ada seorang yang namanya Muhammad dan kunyahnya Abul Qasim. Nah, ini yang tidak boleh. Adapun cuma Abul Qasim saja namun namanya bukan Muhammad, namanya Ayub atau namanya Sulaiman atau yang lain, kemudian kunyahnya Abul Qasim, itu tidak mengapa. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kunyah dengan Abul Qasim terlarang, baik ketika Nabi masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, baik namanya adalah Muhammad ataupun namanya bukan Muhammad. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah taala. Adapun ulama yang punya kunyah Abul Qasim, maka kita maklumi boleh jadi beliau punya pendapat-pendapat yang selain yang kita pilih. Bagaimana memotivasi keponakan yang sedang menuntut ilmu syar'i agar bersemangat? Saya berharap besar agar keponakan kecil saya ini bisa menjadi hidayah bagi keluarga kami untuk mengenal manhajus salaf dengan baik dan istiqomah di atasnya. Tadi disampaikan oleh An-Nawawi di antara bentuk cara memotivasi orang untuk dan tadi disampaikan oleh An-Nawawi supaya orang itu semangat giat belajar adalah dengan mengingatkan tentang keutamaan orang yang belajar. Istilahnya keistimewaan yang didapatkan oleh orang yang belajar dan orang yang sudah belajar, ya. Bukan hanya diperintah, karena betapa banyak jiwa orang itu kalau cuma sekedar perintah belum tergerak semangatnya, akan tapi harus diiringi dengan apa manfaat di dunia dan apa manfaat di akhirat dengan seorang yang tekun belajar tekun dan rajin belajar. Di samping perlu didoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala membimbingnya, agar Allah Subhanahu Wa Taala menuntun langkah-langkahnya, agar dia terus komitmen dengan belajar dan belajar sehingga bisa jadi dai ahlu sunnah. Tentang salat tahiyatul masjid, adakah syarat pada masjid sehingga bisa dilaksanakan salat tahiyatul masjid? Apakah diharuskan masjid tersebut diadakan salat Jumat? Bagaimanakah di masjid yang tidak dilaksanakan salat Jumat, apakah disunahkan salat tahiyatul masjid? Bagaimana dengan musola yang kecil? Adakah sholat tahiyatul masjid di tempat tersebut? Jawabannya, tahiyatul masjid itu berlaku untuk semua masjid. Dan masjid itu para ahli fikih membagi masjid itu menjadi dua macam. Ada masjidul jamaah dan ada masjidul jami'. Ada masjidul jamaah, itu masjid yang cuma untuk melaksanakan sholat lima waktu dan tidak digunakan untuk sholat berjamaah. Dan ada masjidul jami', yaitu masjid yang disamping untuk sholat lima waktu juga untuk disamping untuk sholat berjamaah lima waktu juga untuk sholat Jumat. Maka ada masjid jamaah yang tidak digunakan untuk sholat Jumat dan ada masjidul jami', dan semuanya adalah masjid. Ya. Apapun istilah orang, ya, kalau masjidul jamaah disebut musola, langgar, surau atau nama yang lainnya. Ya. Maka jika itu adalah masjid, satu bangunan khusus untuk ibadah dibuka untuk umum, maka itu masjid. Ya. Baik di sana digunakan untuk sholat Jumat ataupun tidak, sehingga berlaku di sana tahiyatul masjid. Berkaitan dengan la yu'minu ahadukum hatta yubali akhi ma yubali nafsi, apakah boleh bagi kita bosan mengingatkan saudara atau teman satu wisma misalnya untuk mengaji karena sudah berulang kali diingatkan dengan bercanda ataupun serius. Meskipun mungkin saya menilai dia mungkin malu untuk rajin mengaji kembali karena sudah terlanjur jarang mengaji. Maka jawabannya ya tidak perlu dan tidak seharusnya idealnya tidak ada rasa bosan untuk mengingatkan. Ya, boleh jadi bosan ya libur dululah. Nah, libur dulu untuk mengingatkan. Nanti besok ya diingatkan lagi. Kalau lagi malas mengingatkan ya libur juga enggak apa-apa, libur dulu ya. Nanti atau pas libur ini boleh jadi minta yang lain untuk yang ingatkan. Sebagai bentuk keinginan kita agar dia mendapatkan kebaikan, maka kita tidak pernah berhenti dan bosan untuk mengingatkannya dan jangan lupa mendoakannya. Karena hati di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menanamkan pelajaran tauhid kepada anak-anak? Bisa kemudian kita tanamkan dengan mungkin diajak anak itu diajak ya pengajian kecil-kecilan ya, mungkin misalnya di rumah orang tua, kemudian ngajari anaknya kalau ini matahari yang menciptakan Allah, rembulan yang menciptakan Allah, bapaknya yang menciptakan adalah Allah, ibunya yang menciptakan Allah, kambing dan seterusnya. Maka kemudian setelah itu diingatkan, ya kalau itu semua adalah ciptaan Allah, maka kita harus bersyukur, terima kasih sama Allah, terima kasih sama Allah ya, sholatnya untuk Allah. Dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak kecil. Dan jangan dikatakan apa beribadah untuk Allah, bingung beribadah untuk Allah itu apa maksudnya? Anak TK tidak paham. Ya, ya langsung saja kemudian ya, kita harus berterima kasih kepada Allah, sholatnya. Nah, itu. Sholat, ya, sholatnya nyembah Allah atau baca rajin iqra atau yang lainnya atau ikut sholat kalau ibu pas sholat atau bapak maka ikut sholat. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru menghadapi murid yang susah diatur sehingga mengganggu teman yang lain? Ya, maka perlu keterampilan karena kalau mengajar anak kecil itu lebih banyak seni daripada ilmunya. Berbeda dengan mengajar orang gede ya, itu bisa lebih banyak ilmunya daripada seninya. Dan kalau ngajar anak kecil, anak TK, anak TPA, nah, itu lebih banyak seni. Seni menarik perhatian anak-anak supaya anak itu diam. Maka ya butuh kreasi dan itu butuh bakat. Orang yang tidak bakat mengajar anak kecil ya isinya cuma jengkel terus. Maka ya mungkin bisa diisi asati dengan mungkin kalau itu sebuah kelas, mungkin ada di samping ada guru pokok, ada guru pendamping yang berusaha untuk guru pokok itu ngajar dan mengendalikan suasana kelas, atau ada guru pendamping yang juga tugasnya enggak ngajar namun cuma mengingatkan jika ada yang usil, ada yang nakal. Sebagaimana diterapkan di sebagian tempat. Seberapa jauhkah dibolehkan interaksi dengan saudara kandung yang sudah balik? Misalnya boleh memeluk, merangkul atau seterusnya? Maka berkaitan dengan masalah ini banyak faktor, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, para ulama mengatakan kalau saudara, meskipun itu saudara, kalau jarang bertemu itu interaksi, hukum interaksinya itu lebih ketat daripada saudara yang satu rumah. Saudara yang satu rumah dengan saudara yang berbeda tempat, jarang ketemu, ketemu udah gede. Oh ini kakakmu loh, cuma diasuh budemu, diasuh budemu ini kakakmu, baru ketemu udah gede semua. Ini lain statusnya dengan yang sejak kecil bersama. Ini para ulama menjelaskan dalam rangka untuk satu dari'ah, dalam rangka untuk satu dari'ah menutup jalan kemungkaran. Para ulama membedakan, membedakan antara interaksi antara saudara yang jarang bertemu dan saudara yang setiap hari kumpul dan ketemu. Setiap baru sejak kecil tuh yang main jotos-jotosan macam-macam teman-teman, lain dengan yang tidak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu udah besar. Maka kalau saudara yang tidak pernah ketemu itu distatuskan sebagai ajnabi dalam sikap, hati-hati ya, cuma boleh jabat tangan, tidak boleh yang lebih dari daripada itu. Berbeda dengan saudara yang kumpul satu rumah sejak kecil, maka di sini ada agak ada kelonggaran. Maka pada asalnya boleh. Misalnya mencium itu boleh jika dengan catatan tidak dikhawatirkan fitnah. Ya, catatan tidak dikhawatirkan fitnah, sebagaimana dalilnya sebagaimana seorang ayah boleh mencium sebagaimana Abu Bakar mencium putrinya Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium putrinya Fatimah, maka semisal itu adalah orang-orang yang masih mahram. Ya, akan tapi dengan catatan, dengan syarat amnul fitnah, tidak dikhawatirkan timbul godaan dan timbul masalah. Terlebih lagi kalau apalagi orang ini orang yang maka perlu diperhatikan orang yang ya antara saudara yang ngerti aturan agama dengan yang tidak. Nah, ini juga satu hal yang patut diperhatikan. Saya mengajar anak-anak, kadang saya takut mengajari mereka dengan doa-doa yang sunnah, dikarenakan nanti ketika mereka ditanya orang tua, lu kok beda doanya, siapa yang ngajari, bagaimanakah solusinya. Misalnya kemudian doa makan yang benar cukup bismillah, gak perlu Allah mabarik lana dan seterusnya. Ya kalau kita ajari ya doa yang tepat, ya yang pendek saja, yang simpel, yang mudah, bismillah. Ya. Ada nanti doa yang panjang. Nanti kalau ada yang tanya, kok doanya panjang? Wah, panjang bu, itu saya yang mau pendek saja. Ya. Maka anak diajari untuk memberikan jawaban, namun dengan jawaban yang logis, jawaban yang sederhana, namun memahamkan. Tidak terlalu harus tele-tele, bu itu tidak ada tuntunan dari Nabi atau. Diajari saja ini doa yang pendek, yang simpel. Nah, nanti kalau ada yang tanya, lu kok doanya kayak gitu? Oh saya ini diajari doa yang pendek. Kalau mau doa yang panjang ya silahkan, saya mau yang pendek saja. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain yang bisa dipahami ya, dan tidak bertele-tele. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka